saja pada rembulan. Tetaplah bintang yang berkilauan. Katakan semua apa maumu. Tetap mataku, genggam tanganku. Bercinta lagi denganku. Bernyanyi lagi denganku. Bercinta lagi denganku. Menarilah untukku. Bintang yang berkilauan, katakan semua apa maumu.